masa sudah aku lingkari berulang-ulang kali. Sudah aku cari kesana kemari, dari selatan kota sampai ke utara. Bukan karena kimia yang buat kita masih bisa bersama. Sedikit air dan udara menunggu senja sampai malam tiba. Sore-sore sama-sama minum jamu dicampur soda. Sore sama-sama berbagi cerita biar enggak jiwa. Yang aku punya gak ada lagi, cuma tinggal segini. Let's bring your goemon. Sore-sore sama-sama minum jamu dicampur soda. Sore-sore sama-sama berbagi cerita biar enggak jiwa. Berbagi cerita biar enggak gila. Berbagi rasa biar tertawa.